Republik Indonesia adalah boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan kecuali ajaran konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional saya katakan. Bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah? Bangsa kulit sawo mateng kah? Semuanya, kalau mempunyai negara, boleh negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar universal. Demokrasi yang Pancasila. Kita bebas, tapi bebas yang beragama. Kita bebas, tapi bebas yang bertuhan. Demokrasi, demokrasi, demokrasi yang Pancasila. Kita bebas, tapi bebas yang manusiawi. Kita bebas, tapi bebas yang beradab. Oh yeah. Demokrasi, demokrasi, demokrasi yang Pancasila. Kita bebas, tapi bebas yang bersatu. Kita bebas, tapi bebas yang Indonesia. Demokrasi, demokrasi, demokrasi yang Pancasila. Kita bebas, tapi bebas yang merakyat. Kita bebas, tapi bebas yang bijaksana, yeah, yeah. Yeah.